Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, saya Daralun, berita sore edisi hari ini Rabu 11 Mei 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Sebuah rumah semi permanen di Aceh Temeyang ludes terbakar. Wali Kota Banda Aceh buka Festival Kopi Internasional dengan menyaring kopi. KPK periksa Irwandi Yusuf terkait kasus korupsi dermaga Sabang. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, rumah semi permanen milik Abdul Rahman 62 tahun warga Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Aceh Tamiang ludes terbakar pada Rabu dini hari. Sumber api pemicu kebakaran diduga dari lilin yang dinyalakan pemilik rumah saat mati lampu. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Kapolsek Rantau AKP M. Sagala mengatakan musibah itu terjadi saat PLN melakukan pemadaman listrik sekitar pukul 2.00 WIB. Kemudian pemilik rumah menyalakan lilin yang diletakkan di atas kulkas untuk penerangan di ruang tamu. Pemadaman listrik yang berlangsung lama membuat semua penghuni rumah tertidur dan lupa mematikan lilin. Tiba-tiba mereka terbangun karena dikejutkan api yang sudah besar menyala di bagian dinding rumah. Berat dugaan, api berasal dari lilin yang dinyalakan saat padam arus listrik. Melihat rumah terbakar, pemilik rumah hanya sempat menyelamatkan diri, sementara isi rumah ludes terbakar dan rata dengan tanah. Saat ini, keluarga korban menumpang sementara di rumah anaknya yang bersebelahan dengan rumah korban. Sedaralun, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sahadudin Jamal dan perwakilan Kementerian Pariwisata resmi membuka Festival Kopi Internasional yang digelar di Lapangan Belang Padang Selasa malam. Agenda tahunan ini berlangsung hingga 12 Mei mendatang. Detiknews.com melansir. Terlihat di lokasi, Iliza bersama staf ahli bidang kemaritiman Kementerian Pariwisata Samsul Lusa membuka festival dengan menyaring kopi di atas panggung. Pembukaan disaksikan perwakilan dari Jepang dan Turki. Usai pembukaan, rombongan sempat berkunjung ke sejumlah stan. Wali Kota Banda Aceh, Iliza mengatakan festival kopi ini bertujuan untuk memperkenalkan kota berjulukan Serambi Muka ini sebagai kedai kopi paling nikmat kepada para pecinta kopi di seluruh dunia. Selama ini, Banda Aceh dijuluki sebagai kota 1001 warung kopi. Menurut Iliza, julukan tersebut tidak berlebihan mengingat hampir setiap sudut kota tersedia warung kopi lengkap dengan fasilitas Wi-Fi. Sementara itu, staf ahli bidang kemaritiman Kementerian Pariwisata Samsul Lusa mengatakan, International Banda Aceh Coffee Festival diharapkan akan lebih mempopulerkan budaya minum kopi yang kuat di Kota Banda Aceh dan memperkenalkan kota berjulukan Serambi Mekah tersebut sebagai surganya kedai kopi kepada para pecinta kopi di seluruh dunia. Sedaralun, penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait kasus korupsi pembangunan dermaga Sabang. Irwandi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ruslan Abdul Ghani selaku Bupati Bandar Meriah. Detiknews.com melansir. Sebelumnya terkait kasus korupsi pembangunan dermaga Sabang, Bupati Bandar Meriah Ruslan Abdul Ghani telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 4 Agustus 2015. Ruslan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sebelum menjadi Bupati. Kasus ini adalah pengembangan dari proses penyidikan sebelumnya. Diduga akibat praktik markup anggaran dan penunjukan langsung dalam proyek pembangunan dermaga Sabang ini, negara dirugikan sebesar Rp116 miliar. Rupiah. Atas perbuatannya, Ruslan disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1, junto pasal 65 ayat 1 KUH Pidana. Sedarlun puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Langsa Rabu pagi menggelar aksi demo di Simpang Tugu Paseh, Kota Langsa. Mereka mengecam pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang yang telah menghina HMI dalam sebuah acara televisi swasta baru-baru ini. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Aksi puluhan mahasiswa HMI ini menyita perhatian masyarakat. Awalnya mereka berkumpul di lapangan Merdeka Langsa. Selanjutnya melakukan long march dan memusatkan aksi di Simpang Tugu Paseh, Kota Langsa. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat belasan aparat Polres Langsa. Pimpinan aksi Ketua Umum HMI Cabang Langsa, Khairul Rizal, dalam orasinya mengatakan, HMI Cabang Langsa mengecam keras pernyataan Wakil Pimpinan KPK, Saud Situmorang, dan mereka menganggap bahwa pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan oleh pihak KPK. Pernyataan Saud Situmorang sangat tendensius dan mendiskreditkan HMI. Terlebih Saud Situmorang melontarkannya di depan media massa. Untuk itu, kader HMI Langsa meminta Dewan Penasihat Komite Etik KPK dan Komisi 3 DPR RI meninjau kembali kelayakan dan integritas Saud Situmorang sebagai pimpinan KPK. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedarlun, pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan menanggung semua biaya dan harga tebus serta biaya penyaluran raskin dari pihak Bulog sehingga masyarakat Gayo Lues dapat menerima raskin secara gratis. Untuk itu, Pemkab meminta agar data penerima raskin dilakukan pendataan ulang sebelum dilakukan penyaluran. Dari Gayo Lues, Rasidan melaporkan. Sebagaimana diketahui, ratusan ton raskin di Gayo Lues untuk jatah 5 bulan tahun ini masih menumpuk di gudang Bulog Sentang di gudang bulog sentang Blangkejren karena belum ditebus. Bahkan raskin tersebut terancam membusuk dan berkutu. Padahal masyarakat selaku penerima manfaat sangat membutuhkan raskin. Bupati Gayo Lues Ibnu Hasyim mengatakan raskin jatah 5 bulan yang masih menumpuk di gudang bulog akan ditebus oleh Pemkab sehingga masyarakat pada tahun ini bisa menerima raskin secara gratis. Pemkab telah mengalokasikan biaya tebus hingga biaya pengangkutan raskin itu ke masing-masing desa di kabupaten itu. Bupati Ibnu Hasyim mengaku urusan raskin selama ini merupakan sebuah tugas yang sangat berat. Pasalnya, penyaluran raskin selama ini dibagi secara merata oleh perangkat desa. Padahal, di kabupaten itu jumlah rumah tangga sasaran yang berhak menerima raskin hanya mencapai 7.514 kepala keluarga. Sedarlun, jalan lintas Paya Adeuk, Kecamatan Pasiraja menuju Manggamat, Kecamatan Kluk Tengah, Aceh Selatan, kini rusak parah akibat longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan jalan yang sebelumnya bisa dilalui kendaraan roda 4, kini hanya bisa dilintasi pejalan kaki. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Jasmi Usri, salah seorang warga, mengatakan pasca kerusakan badan jalan lintas kecamatan itu, warga Paya Adeuk harus melalui Kota Fajar dengan jarak tempuh 35 km. Padahal sebelumnya hanya membutuhkan waktu 15 menit menuju Manggamat. Namun jika pun dipaksakan melewati jalan lintas Paya Adeuk Manggamat, warga harus mendorong kendaraan roda 2 karena jalan itu tidak bisa lagi dilalui kendaraan. Menurutnya, ada 4 titik longsor yang paling parah terjadi di lintasan desa Paya Adeuk, Pasiraja, menuju Simpang 3, Kluk Tengah. Kondisi ini membuat masyarakat sangat kewalahan mengangkut hasil perkebunan dan hasil pertambangan rakyat. Warga sangat berharap kepada Pemkab Aceh Selatan untuk bisa memperbaiki kerusakan badan jalan tersebut supaya akses transportasi masyarakat bisa kembali lancar. Sedarlun, seorang biksu 53 tahun di Malaysia yang berasal dari Kuil Kulai dan rekan perempuannya 46 tahun ditangkap setelah diduga menganiaya seorang TKI perempuan. TKI perempuan itu dianiaya hanya karena menolak menikahi sang biksu. Tribunnews.com melansir, Kepolisian Distrik Kulai Johor Baru mengatakan mereka menerima laporan mengenai kasus ini pada Jumat 6 Mei 2016. Korban mengaku bahwa sang biksu dan rekannya menganiayanya serta menggunakan palu untuk memukul dirinya. Akibatnya, TKI tersebut mengalami luka di bagian kepala dan tubuh. TKI perempuan yang baru berusia 23 tahun itu dan bekerja sebagai pembantu di kuil sang biksu itu kemudian melarikan diri dari kuil tersebut pada tengah malam. Dilaporkan, kebetulan ada mobil patroli polisi yang lewat dan anggota polisi di mobil itu langsung membantu TKI tersebut. Pada Jumat sore pekan lalu, polisi langsung menangkap kedua tersangka penganiaya. Konsulat Indonesia di Johor Bahru menyatakan bahwa mereka telah menerima informasi penganiayaan terhadap TKI dan akan menyediakan tempat di konsulat untuk TKI tersebut tinggal sementara waktu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 11 Mei 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shader alone, wassalam.